Rik, permisi Horas. Baru pertama kali orang Batak disuruh menyanyi dangdut. Gimana modern ini? Tortor dibuat joget dah. Iya, pas. Suri, suri, ah, oh, oh. Suri, suri, ah. Senggol, senggol, ah, oh, oh. Senggol, senggol, ah. Geni geni dari sekarang, kalau tidur katanya sayang belum tentu neng. Geni geni dari sekarang, kalau tidur katanya cinta. Ada cinta murahan lo, mati ho. Ya, oke. Curi curi tak.